Ada pertanyaan, assalamualaikum. Afwan, ana mau tanya, sekedar membantu menyiapkan tempat buat tahlilan, tapi enggak ikut tahlilannya, itu hukumnya apa? Boleh apa tidak untuk bermasyarakat? 6. Hukum tahlilan. Tahlilan adalah termasuk amalan yang dalam sunnah Rasulullah tidak ada. Tidak ada jemaah Rasulullah setiap ada orang yang meninggal kumpul-kumpul membaca yasin tahlil dan zikir-zikir tertentu, tidak ada di masa Rasulullah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di zaman ini. Maka ketika itu jelas perkara yang mungkar, enggak ada tuntunan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awun dalam perkara yang mungkar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-tolonglah dalam perkara yang baik dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perkara yang bil ismi wal udwan, perkara dosa dan permusuhan. Nah, maka hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Dan dalam kaidah usul disebutkan lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Suatu wasilah hukumnya sama dengan tujuannya. Hukumnya sama tujuannya. Ini melakukan apa, membantu nota kursi, membantu menyiapkan makanan. Untuk apa tujuannya? Untuk lancarnya acara ini dan itu. Nah, ini dan itunya ini apa? Kalau ini dan itunya itu haram, membantunya juga haram. Tapi kalau ini dan itunya itu halal, membantunya juga halal. Misalnya membantu nota kursi untuk apa? Untuk acara walimatul urus. Boleh, walimatul urus termasuk tuntunan sunnah. Membantu nota kursi, membantu masang keratak dan sebagainya. Nah, ini tuntunan sunnah, maka membantunya dianjurkan. Tapi kalau membantu perkara-perkara yang sifatnya jelas mungkar, membantu nota kursi masang keratak untuk apa? Untuk acara natalan. Wah, jelas mungkar besar. Nah, demikian pula perkara-perkara yang mungkar yang dinamakan dengan bid'ah, maka membantunya termasuk ta'awun alal birri alal ismi wal udwan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang mengaku-ngaku dapat melihat hal yang gaib atau memiliki indera keenam? Apakah mereka termasuk tagut? Naam. Dalam pengertian tagut tadi, diantara adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Mengetahui perkara yang gaib, misalnya mengaku-ngaku bahwa dia tahu bahwa nanti tanggal ini itu akan terjadi kiamat, tanggal atau ada 9 jajar 3 atau angka 1 jajar 5 akan terjadi kiamat dan sebagainya. Ini mengaku mengetahui perkara gaib, termasuk kekufuran. Orang mengaku termasuk tagut. Walaupun mengistilahkan dengan indera keenam, memang orang dalam menutupi kebatilannya itu dengan perkara yang batil. Pakai istilah yang bagus-bagus. Bungkusnya bungkus yang menarik, indera keenam. Padahal adalah perdukunan, perdukunan, dan sebagainya. Istilahnya indera keenam, supranatural, supra tidak normal dan sebagainya, semacam itulah. Bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan dosen-dosen di kampus? Ya, bermuamalah dengan cara yang ma'ruf dalam Islam. Mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mubah, ya kita hormati. Kita hormati. Tetapi harus menjaga diri dari lawan jenis. Jangan seorang mahasiswa pria itu terlalu dekat dengan seorang dosen yang wanita. Demikian sebaliknya, jangan seorang mahasiswi putri terlalu dekat dengan dosen yang pria, yang itu bukan mahramnya. Menjaga diri, menghormati mereka sebatas kedudukan mereka sebagai orang yang mengajar kebaikan, mengajarkan ilmu yang manfaat bagi kita, kita hormati, punya jasa. Selama mereka tidak termasuk diantara orang-orang yang memiliki penyimpangan yang nampak jelas di hadapan kita. Bagaimana kalau bermalah? Oh, ini sudah. Apakah orang-orang yang duduk di pemerintahan yang merancang UU termasuk tagut? Nah, secara umum orang yang demikian termasuk tagut. Termasuk tagut. Tetapi bukan kemudian dihukum sebagai orang yang kafir, nah, tapi hukum suatu perbuatan dengan hukum suatu hukum terhadap orangnya dibedakan. Tidak setiap orang yang melakukan tindak kesyirikan dikatakan musyrik. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran dikatakan kafir. Tapi perbuatan kufur perbuatannya syirik, orangnya tidak langsung divonis musyrik. Tapi ada tahapan-tahapan. Walaupun secara kaidah sebenarnya kaidah umum kata Syekh bin Baz ketika ditanya, "Wahai Syekh, kapan seorang dikatakan mubtadi?" Beliau menjawab, "Pada asalnya setiap orang yang melakukan bid'ah dikatakan mubtadi." Pada asalnya demikian. Tapi setelah kita melihat keterangan yang lebih rinci bahwa untuk memvonis seseorang tidak semudah menghukumi amalannya. Tidak semudah menghukumi amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah peniru bid'ah bisa masuk sebagai tagut? Nah, peniru kepada kekufuran, kepada kebid'ahan termasuk tagut. Termasuk tagut. Semua orang yang meniru untuk menyelisih akidah sunnah termasuk tagut. Termasuk tagut. Kenapa? Dia melampaui batas, melanggar batas dalam apa? Dalam dakwahnya. Seharusnya orang berdakwah menyeru untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, menjauhi selainnya, menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Kalau menyeru kepada maksiat, ya tagut. Menyeru kepada bid'ah, kepada kesyirikan, ya tagut. Nah, ini tagut. Hanya saja tidak kemudian dihukumi sebagai orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asfalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.